Semuanya, satu buat tembang lagu yang akhirnya bisa mengantarkan saya sampai di titik ini. Lagu ini berjudul Ayah, biasanya ditambahin kukirimkan doa. Gak sepenuhnya sedih. Habis ini kita joget bareng ya.